Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya, kesalahan yang ke-8 dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri dan istri kaum muslimin. At-taksiru kesalahan yang keberapa? 8 betul ya? Sudah apa belum? Kesalahan yang ke-8, at-taksiru fi khidmati az-zauj. At-taksiru fi khidmati az-zauj. Naam, lalai dalam mengurusi atau melayani suami. Kesalahan yang ke-8 yang dilakukan oleh sebagian istri, ada sebagian istri yang lalai dalam melayani suaminya, tidak menunaikan kebutuhan suaminya dari menyiapkan makanan, minuman, mencuci pakaian dan menyiapkannya, tidak membersihkan rumah atau merapikan rumah, dan kelalaian yang dilakukan oleh istrinya atau kelalaian lainnya. Dan sebab ini atau sebab itu semua atau sebab kelalaian itu semua adalah sebabnya memang sebab kelalaiannya atau kemalasannya, bukan karena sakit atau sang suami yang memang misalnya tiap hari selalu mengundang teman-temannya di rumahnya, nongkrong, bicara, lalu barakallahu fikum, setelah itu menyisakan sekian tumpukan piring, lalu menyisakan barakallahu fikum sampah dan yang lainnya tiap hari seperti itu sehingga sang istri kewalahan. Bukan seperti itu. Artinya memang bahwasanya kesalahan ini, kesalahan memang didasari oleh kemalasan istrinya dan kelalaiannya. Lalai dalam melayani suaminya. Ayolah hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh sebagian istri dan istri kaum muslimin, dan tak sedikit yang terjatuh pada kesalahan ini adalah para istri yang atau para istri atau para wanita yang memiliki karir, artinya memiliki pekerjaan di luar sehingga melalaikan dari melayani suaminya. Ini banyak terjadi atau banyak dilakukan atau terjatuh wanita-wanita atau istri-istri yang memiliki karir atau wanita karir terjatuh pada kesalahan ini. Nah, mayalihatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi datang dalam banyak hadis bahwasannya kedudukan seorang suami memiliki kedudukan yang agung di sisi istrinya. Seharusnya prioritas seorang istri, sesuatu yang mesti didahulukan, sesuatu yang mesti diprioritaskan, sesuatu yang mesti dipentingkan adalah bagaimana dirinya melayani suaminya dengan baik, bagaimana dirinya menjadi ibu rumah tangga dengan baik, bagaimana dirinya menjadi seorang istri yang baik, bagaimana dirinya menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana dirinya menjadi seorang menantu yang baik, dan seterusnya. Ini yang mestinya diprioritaskan. Yang ada di benak seorang istri yang baik, seorang istri yang solehah, dia harus menjadi istri yang baik bagi suaminya. Yang ada di pikiran seorang wanita yang lurus cara pandangnya, bagaimana dia menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anaknya, dan seterusnya. Maka dengan ini dia selalu memprioritaskan pelayanan kepada suaminya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana datang dalam banyak hadis seperti hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikanlah posisimu, hubunganmu terhadap suamimu, sebab dia adalah surgamu dan nerakamu. Atau hadis yang lain, hadis yang masyhur, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Atau sebuah hadis dengan sanad yang hasan, haqu zauji ala zaujatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hak seorang suami kepada istrinya kalau seandainya ada luka pada suaminya, kemudian dijilat luka tersebut oleh istrinya, maka belum menunaikan haknya. Hadis-hadis ini seharusnya terpatri dalam jiwanya, selalu ada di pikiran dan benaknya, maka menjadi sebab seorang istri berusaha dengan sebaik-baiknya melayani suaminya, memberikan yang terbaik untuk suaminya, dan mementingkan kebutuhan suaminya dibanding yang lainnya, dari karirnya, dari pekerjaannya, atau yang lainnya, sehingga dia tidak terjatuh kepada kesalahan dari kesalahan sebagian dari istri-istri kaum muslimin, terutama para wanita karir yang lalai dalam melayani suaminya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang kesembilan yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin, al-imtina'u 'ala zawji idza da'aha lil firas. Al-imtina'u 'ala zawji idza da'aha lil firas, yaitu tidak mau, seorang istri tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian istri, bahkan tak sedikit yang melakukannya, yaitu tidak memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ada uzur yang dibenarkan, seperti sakit misalnya. Ini adalah merupakan perbuatan dosa besar dan perbuatan, salah satu perbuatan nusuz. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, selain hal itu merupakan perbuatan dosa besar, memberikan dampak yang sangat jelek buat dirinya, buat rumah tangganya, dan buat suaminya. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, datang dalam banyak hadis memerintahkan untuk seorang istri ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri untuk memenuhinya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atah ila firasihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri tidak mau mendatanginya, malaikat melaknat sang istri sampai datang waktu subuh. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ini dalil bahwasannya tidak memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam agama, maka hal itu ada perbuatan dosa besar. Dalilnya adalah Allah, atau dalilnya orang yang melakukan tersebut mendapat laknat malaikat. Kata Rasulullah, "Idza da'ar rajulu imra'atah ila firasihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri tidak mau mendatanginya, malaikat melaknat sang istri sampai datang waktu subuh. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu lil hajatihi faltujibhu wa in kanat 'alat tanur." Kata Rasulullah, apabila seorang suami mengajak istrinya lihajatihi untuk hajatnya, faltujibhu, maka penuhilah, wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang berada di tungku api. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana bukan perkara yang tidak diketahui bahwasannya seorang laki-laki atau seorang wanita ketika hendak melangkahkan kakinya di sebuah pernikahan, maka di antara yang melatar belakangi dia melangkahkan kakinya untuk menuju jenjang pernikahan adalah karena kebutuhan biologisnya. Ini yang melatar belakangi, atau bahkan latar belakang yang paling besar di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman. Maka ketika barakallahu fikum kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam ikatan pernikahan, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam ikatan pernikahan, maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada sebuah pernikahan. Maka ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, akan banyak masalah di pernikahan tersebut, atau akan memunculkan berbagai masalah dalam rumah tangganya, atau yang lebih parah dari itu semua barakallahu fikum, maka salah satu di antara keduanya, baik yang laki-laki dan ini baik yang laki-laki ataupun perempuan, akan melakukan perbuatan maksiat. Maka ketika seorang istri na'am menolak untuk diajak melakukan hubungan suami istri, maka barakallahu fikum hal ini akan memicu sang suami untuk melakukan perbuatan maksiat, memicu sang suami untuk melakukan perbuatan dosa besar. Maka dari itu bimbingan dalam agama kita, ketika seorang istri diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, maka wajib untuk memenuhinya, tidak boleh menolaknya tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam syariat. Bahkan dalam keadaan yang kata Rasulullah, dalam keadaan walaupun dalam keadaan dia sedang berada di tungku api, sedang sibuk dan sedang ke dalam keadaan seperti itu, maka wajib untuk memenuhi ajakan suaminya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, seharusnya sadar setidaknya dalam barakallahu fikum, setidaknya pola pikir atau setidaknya pemikiran yang sederhana bahwasanya dia memiliki kebutuhan dan suaminya pun memiliki kebutuhan. Ketika kebutuhannya tidak tertunaikan, maka akan berdampak sesuatu yang tidak baik. Begitupun ketika kebutuhan sang suami tidak tertunaikan, apakah barakallahu fikum sebuah tindakan yang baik, sebuah perlakuan yang baik atau muamalah yang baik ketika sang suami ingin memenuhi kebutuhannya lalu dia tolak, lalu dia enggan memenuhinya, lalu bagaimana dampak yang akan terjadi jika barakallahu fikum hal itu dilakukan sering kali? Maka ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, dampaknya adalah kehancuran rumah tangganya. Bahkan lebih dari itu, barakallahu fikum, suaminya terjatuh kepada perbuatan maksiat. Apalagi kalau dia menyadari dari sekian banyak hadis bahwasannya wanita adalah fitnah, lalu sang suami menghadapi fitnah yang luar biasa di luar sana. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih besar atas laki-laki daripada fitnah wanita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi." Perhatikan baik-baik, semoga menjadi penyadar bagi hati yang lalai, pengingat bagi hati yang lupa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kamu melihat wanita, apabila salah seorang di antara kamu melihat wanita, maka datangilah istrinya, dikarenakan hal itu dapat menolak apa yang ada di jiwanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengingatkan barakallahu fikum, seharusnya mengingatkan para istri apa yang dialami oleh suaminya di luar sana, di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri, apa yang dilihat suaminya, fitnah syahwat. Para wanita keluar dengan memperlihatkan auratnya, Lebih dari itu, bahkan barakallahu fikum, mereka tidak malu untuk menegur, mereka tidak malu untuk barakallahu memperlihatkan suaranya, mereka tidak malu untuk memperlihatkan perhiasannya, mereka tidak malu untuk bergaul, berbaur dengan laki-laki. Kira-kira apa yang barakallahu fitnah begitu besar dihadapi suaminya kalau sang istri tidak mau memenuhi ajakan suaminya? Kemana sang suami harus memenuhi kebutuhannya? Ke sesuatu yang haram? Atau barakallahu fikum, ada solusi selain harus memenuhi kebutuhannya kepada sesuatu yang halal? Maka dari itu, ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang istri yang saleha seharusnya menyadari, selain bahwasanya ini adalah kewajiban dirinya untuk memenuhi kebutuhan suaminya, disambung itu barakallahu fikum, bahwasanya hal ini dapat meredam fitnah, menjadi sebab solusi dari adanya fitnah yang dihadapi sang suami. Hadis ini kata Rasulullah, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, sebagai pelajaran bagi sang istri untuk lebih memahami kenapa dia diperintah untuk memenuhi ajakan suami ketika sang suami mengajaknya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila salah seorang dari kamu melihat wanita, maka datangilah istrinya, dikarenakan hal itu dapat menolak apa yang ada di jiwanya. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan kesalahan yang kesembilan ini, al-imtina'u ala zawji idha da'aha lil firas, yaitu ketidakmauan, keengganan seorang istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya ketika diajak oleh suaminya, banyak dilakukan oleh istri-istri kaum muslimin. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antaranya barakallahu fikum, beberapa email masuk ke email ana, atau beberapa keluhan masuk ke email ana, rata-rata mengeluhkan seperti, afan ustaz, dari sekian banyak afan ustaz, sekian tahun ana berumah tangga, hampir 90% suami istri ana selalu menolak. Lalu ada email lagi, sang suami juga mengeluhkan seperti, afan ustaz, dari banyak anak selalu memaksa istri anak kalau ingin melakukan hubungan suami istri, dan seterusnya. Sekian banyak email masuk dalam permasalahan ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum, banyaknya dari istri-istri kaum muslimin yang tidak memahami permasalahan ini, dan banyaknya terjatuh dari permasalahan kesalahan yang kesembilan ini. Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ke-10 yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin, al-khuruju minal manzili duna idni zawji. Al-khuruju minal manzili duna idni zawji, yaitu keluar rumah tanpa seizin suami. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Sebagian istri ada yang tidak peduli apakah ada izin atau tidak untuk dirinya keluar dari rumah. Dia keluar semaunya, pergi ke kerabatnya, pergi ke temannya, dan pergi ke tempat yang lainnya. Tidak peduli apakah ada izin atau tidak. Yang penting ketika dia mau pergi, dia pergi. Ketika dia mau keluar rumah, dia keluar rumah tanpa memperdulikan ada izin atau tidak ada izin. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Sebagian istri yang lain meminta izin kepada suaminya, yang diminta izin atau meminta izin kepada suaminya untuk misalnya minta izin untuk pergi mengunjungi atau berziarah kepada atau menengok orang tuanya. Setelah mendapat izin oleh suaminya dan boleh dia keluar, namun dia tidak pergi ke rumah orang tuanya, pergi kemain kemana, ke tempat mana sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Dia merencanakan sesuatu untuk pergi ketemu misalnya di sebuah buah tempat oleh di sebuah tempat dengan temannya dulu di sebuah mall, atau pergi ke tempat tertentu, namun minta izinnya pergi ke rumah orang tuanya. Ada sebagian istri yang melakukan seperti ini. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, al-khuruju minal manzili duna idzni zauj, yaitu keluar rumah tanpa seizin suami. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu berkata, wala yajuzu laha al-khuruju illa bi'idznihi, walakin la yanbaghi lil zauji man'aha min iyadati walidayha wa ziyaratuhuma li anna fi dhalika qati'ati lahuma. Naam, kata al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau tidak boleh baginya, bagi istri untuk keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Akan tetapi tidak sepantasnya seorang suami melarang istrinya dari menengok atau mengunjungi kedua orang tuanya, dikarenakan dengan melarang istri untuk menengok atau mengunjungi kedua orang tuanya terdapat pemutusan hubungan dengan keduanya. Naam. Artinya sang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya, begitupun sang suami hendaknya atau tidak sepantasnya melarang istrinya kalau sang istri ingin mengunjungi atau menengok kedua orang tuanya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam kitabnya Ahkamun Nisa, kata beliau, yambagi lil mar'ah an tahdhara min al-khuruji mahma amkanaha. Sudah sepantasnya bagi seorang wanita untuk tidak keluar rumah meskipun memungkinkan baginya. Fa innaha in salamat fi nafsiha lam yuslim nasu minha. Dikarenakan fa innaha in salamat fi nafsiha lam yuslim nasu minha. Walaupun dirinya selamat dari fitnah, artinya dia keluar rumah selamat dari fitnah, enggak digoda manusia dan seterusnya. Mungkin dirinya keluar selamat dirinya dari fitnah, belum tentu manusia selamat darinya ketika dia rumah. Mungkin dia tidak tergoda. Mungkin dia selamat dari fitnah. Lalu bagaimana orang lain yang melihat dia keluar dari rumah? Oh, ternyata si fulana tinggi juga ya. Ternyata memang barakallahu fikum, misalnya hijabnya sempit, ketat dan semisalnya. Orang lain terfitnah gara-gara dia keluar. Mungkin dia tidak terfitnah, tapi orang lain terfitnah darinya. Kata Imam Ibnul Zawji rahimahullah, fa idza tarrat ila khuruji kharajat bi idzni zawjiha. Apabila dia terpaksa keluar rumah, apabila seorang wanita terpaksa keluar rumah, maka harus dengan izin suaminya, harus seizin suaminya, fi hayati rassah dan dengan penampilan yang sederhana, dan dengan penampilan yang sederhana. Waja'alat tariquha fi mawadi'il khaliyah, dan dia menjadikan jalannya di tempat yang sepi. Dia berjalan di tempat yang sepi, duna sawariki wal aswaq, bukan tempat-tempat atau jalan-jalan yang ramai dan pasar-pasar. Ini adab ketika seorang istri keluar atau seorang wanita keluar, izin sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka berpakaian dengan pakaiannya sederhana, menutup auratnya dan seterusnya, dan pilih tempat yang sepi, bukan malah pilih biasanya ikhwan lewat sini nih. Kalau darah ikhwan bojo ganteng-ganteng biasanya, sengaja lewatnya ramai, tahu keluarnya dari situ. Tadi tempat yang sepi, kalau main jalannya ikhwan, jalannya laki ikhwan keluar, maka pilih jalan yang lain, tempat yang sepi, bukan tempat yang ramai, bukan jalan raya, apalagi pasar, apalagi mall dan semisalnya. Kata Imam Ibnul Zawji rahimahullah, wahtarojat min simai sautiha, dan dia naam dan menjaga untuk tidak memperdengarkan suaranya, apalagi memperdengarkan tawanya atau sengaja melembut-lembutkannya. Barakallahu fikum. Ini kata Al-Imam Ibnu Zawji rahimahullah, di antara adab ketika seorang ahwat atau umahat keluar, menjaga dari tidak memperdengarkan suaranya, bukan malah memperdengarkan suaranya atau melembutkan suaranya. Assalamualaikum, afan ikhwan, bisa tanya tidak? Sengaja dilembutkan. Afwan ikhwan, ini saya mau tanya, bisa tanya enggak? Tempat kajiannya di sebelah mana ya? Di depan atau di belakang? Hayal ya talkiram rahimani warahikumullah. Itu kata Imam Ibnu Zawji rahimallah, wah tarozat min sima'i sautiha wa mashat fi janibit tariqi la fi wastihi dan wa mashat fi janibit tariq la fi wastihi dan berjalan di pinggir jalan dan tidak pada tengah jalan. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Zawji rahimallah bagi para wanita yang hendak keluar rumah. Sudah seharusnya bagi wanita, kata beliau, untuk tidak keluar rumah meskipun memungkinkan baginya untuk keluar rumah. Walaupun dirinya selamat dari fitnah ketika dia keluar rumah, belum tentu manusia selamat darinya. Apabila terpaksa dia harus keluar rumah, maka dia keluar dengan seizin suaminya, dengan penampilan yang sederhana, tentunya menutup aurat dan semisalnya, memilih jalan yang sepi bukan jalan raya dan pasar, dan menjaga untuk tidak memperdengarkan suaranya, dan berjalan di pinggir jalan tidak pada tengah jalan. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu kesalahan yang ke-10 yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin. Maka kita bisa saksikan bagaimana rusaknya barakallahu fikum sebagian, atau rusaknya negeri ini diakibatkan keluar rumahnya para wanita dengan tidak mengindahkan apa yang dijelaskan dalam syariat. Sudah keluar tanpa seizin suami, lalu di luar pun tidak menghubungi suami dia berada di mana, keluar rumah tanpa barakallahu fiik, keluar rumah dengan memperlihatkan aurat, bahkan memasuki komunitas laki-laki atau di tempat atau barakallahu fiikum di tempat-tempat laki-laki, di samping itu barakallahu fiikum na'am jangan-jangan menjaga boro-boro atau na'am boro-boro menjaga suaranya, bahkan memperlihatkan keindahan suaranya kalau bisa merayunya, kalau bisa, dan seterusnya. Akhirnya tidak sedikit dari suami-suami kaum muslimin yang menjadi terkena fitnah, dan tak jarang atau barakallahu fiikum tak jarang akhirnya rumah tangga hancur berantakan. Bahkan fitnah ini pun fitnah keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka tanpa barakallahu mengindahkan syariat, ketentuan-ketentuan syariat, menjadi sebab barakallahu fikum orang-orang yang berusaha taat kepada Allah terkena fitnah, terkena imbasnya yang berdampak jelek buat dirinya, buat anak-anaknya, buat rumah tangganya. Wal iyadzu billah. Nasallallaha, kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiah. Itu yang bisa Anda sampaikan insyaallah pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang insyaallah sampai pada kesalahan yang ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu